Tiada guna kau kembali mengisi ruang hati ini, semuanya telah berlalu bersama luka aku. Semuanya telah berakhir antara hatiku dan hatimu. Takkan ada cinta seperti yang dulu. Tiada guna kau berjanji untuk setia menerima